Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan kajian kita hadis 920. Hadis yang dikutip Imam Bukhari dan Muslim, Ibnu Jarir At-Tabari juga meriwayatkan dalam kitab At-Tahdzib. Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari Abu Hubab Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah secara marfu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan. Fayaqulu ahaduhuma اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. Tidak ada suatu hari pun yang seorang hamba masuk di waktu pagi padanya kecuali akan turun dua malaikat. Yang satu berkata, "Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak." Dan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, berikan kebinasaan buat orang yang kikir." Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dari jalan Abdurrahman bin Abi Amrah, dari Abu Amrah, dari Abu Hurairah secara marfu, tapi dengan lafaz, "Inna malakan bibabin min abwabil jannah yaqul." Sesungguhnya ada seorang malaikat yang berada di pintu surga berkata, "Man yukrid al-yawm yujza ghadan." Siapa yang bersedekah di hari ini, maka akan diberikan balasan besok. "Wa malakun bibabin akhar." Sementara malaikat di pintu lain berkata, "Allahumma a'fi munfiqan khalafa wa a'fi mumsikan talafa." Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak dan berikan kebinasaan buat orang yang kikir. Syekh Al-Albani berkata, sanad ini sahih. Sanad ini sahih. Juga mempunyai syahid dari hadis Abu Darda secara marfu, dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ahmad, Ibnu Jarir. Demikian pula dalam Musnad Ibnu Abbas. Hadis ini akhi menunjukkan anjuran untuk berinfak dan celaan dari kikir. Dan infak itu sebagaimana telah kita ketahui balasannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam hadis dikutip Imam Ahmad, "Man tasaddaqa bi shadaqatin bi adli tamratin min kasbin thayyibin." Siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, "Taqabbalallahu bi yaminih," Allah akan terima dengan tangan kanannya. "Fayurabbiha," lalu Allah kembangbiakan dia. "Hatta takuna mithlal jabal," sehingga menjadi sebesar gunung. Masya Allah. Bayangkan ya, sebutir kurma yang kita infakkan dari rizki yang halal diterima oleh Allah, dikembangbiakan menjadi sebesar gunung. Betapa agungnya akhi. Dan sedekah itu, kata Rasulullah, "Tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar." Sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air bisa memadamkan apa? Memadamkan apa namanya? Api. Subhanallah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak bersedekah itu akhi, ya, di bulan Ramadan. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Wakana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika bertemu dengan Jibril. Kenapa Rasulullah SAW lebih dermawan di bulan Ramadan? Ibn Rajab mengatakan, karena puasa itu tameng yang bisa menghalangi kita dari api neraka. Sedangkan sedekah itu akhi, dia bagaikan pemadam. Karena Rasulullah mengatakan bahwa sedekah itu bisa memadamkan apa? Dosa. Bayangkan kalau kita punya tameng tapi tidak punya pemadam, kurang bagus. Punya pemadam tapi enggak punya tameng juga enggak bagus. Tapi kalau kita kumpulkan, kita punya tameng, kita punya pemadam, maka ini akan lebih kuat untuk mematikan api neraka. Ini di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW lebih banyak bersedekah di mana? Ya, di bulan Ramadan. Iya. Dan sedekah yang paling utama, akhi, yaitu kata Rasulullah, afdalus sadaqah, sebaik-baiknya sedekah itu kapan? Ya, di saat-saat kita merasa kikir dan takut jatuh miskin. Di saat kita kikir, di saat kita jatuh takut miskin, di saat itu berat sekali kita untuk bersedekah. Di saat ketika hati kita berat bersedekah, di saat itu semakin besar pahalanya di sisi Allah. Oleh karena itu, ya akhal Islam, kita terkadang ketika kita punya keluasan harta, sedekah bagi kita mudah. Iya. Yang susah itu ketika kita bersedekah dalam keadaan sulit, Pak. Dalam keadaan kita sendiri butuh, Masya Allah. Dan orang yang bersedekah dalam keadaan kita sendiri butuh, ini subhanallah tingkat yang paling tinggi dari kedermawanan. Makanya orang-orang Ansar dipuji oleh Allah dengan sifat ini. Dalam surat apa itu? Al-Hasyr. Ya Allah berfirman, yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan saudaranya sendiri walaupun dirinya sendiri butuh. Dan subhanallah ini ya butuh pada keimanan yang sangat kuat sekali, ya akhal Islam. Sebagaimana hadis ini juga celaan, menunjukkan celaan terhadap orang yang kikir. Dan kikir itu akhir tidak menguntungkan kita, akhir. Orang kikir menganggap ketika ia kikir dengan berinfak, dia menganggap hartanya itu akan terjaga, padahal enggak. Ya, kikir itu malah membinasakan harta. Makanya ikhwatul Islam, ma'azakumullah, orang yang kikir itu tidak diberkahi hartanya. Orang kikir, apalagi orang yang pelit, bahkan ada orang, Pak, tingkat kepelitannya luar biasa. Sampai-sampai pelitnya buat dirinya sendiri juga pelit. Nah, ini yang disebut oleh Rasulullah dengan istilah syuh. Syuh itu lebih tinggi daripada bukhil. Bakhil koret sama orang. Tapi kalau syahih, syuh, bukan cuma sama orang koretnya, buat diri sendiri juga koret. Ini lebih berat daripada apa? Bakhil, ya. Kita lanjutkan hadis 921. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Hibban dan Ahmad dan Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifat. Dari jalan Fulaih bin Sulaiman, dari Hilal bin Ali, dari Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amana billahi wa bi rasulih wa aqama as-salah wa shama ramadan, kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah." Jahada fi sabilillah aw jalasa fi ardhihi allati wulida fiha faqalu ya rasulullah afalun ubashshirun nas qal inna fil jannati mi'at darajah a'addaha allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina darajataini kama baina samai wal ard fa idza sa'altum allah fas'aluhu al firdaus فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه فوقه عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat dan puasa Ramadan, maka sudah berhak untuk Allah masukkan ia ke surga, baik ia berjihad di jalan Allah atau ia duduk di ya di tempat tinggalnya yang ia dilahirkan padanya. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, bolehkah kami memberikan kabar gembira kepada manusia dengan ini? Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam surga ada 100 derajat yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Di antara 2 derajat itu jauhnya seperti langit dan bumi. Maka apabila kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena ia adalah surga yang paling mulia dan paling tinggi, dan atapnya itu langsung arasy Allah, dan dari surga Firdauslah memancar sungai-sungai surga. Syekh Al-Albani berkata, Fulaih ini walaupun memang perawi Bukhari dan Muslim, tapi ia seorang saduk dan banyak salahnya, sebagaimana dikatakan Al-Hafidh. Akan tetapi yang menunjukkan bahwa dia memang hafal dan ini bukan kesalahannya, ya, dia adalah hadis Mu'ad bin Jabal dari riwayat Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar bahwa Rasulullah SAW menyebutkan sama dengannya, sehingga ini menunjukkan bahwa Fulaih tidak salah dan ya, kesalahannya tersebut tidak terkena dalam hadis ini, sehingga hadis ini ya apa namanya bisa dijadikan hujah. Hadis ini akhi kita ambil faedah yang pertama, bahwa orang yang melaksanakan kewajiban berupa iman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat, berpuasa Ramadan, maka ini saja sudah mendapatkan jaminan surga. Iya. Orang yang melakukan seperti ini sudah mendapatkan jaminan surga. Makanya dalam hadis Mu'ad bin Jabal, Rasulullah SAW ditanya oleh Mu'ad, wahai Rasulullah, tolonglah kabarkan kepadaku suatu amal yang bisa memasukkan aku ke surga. Kata Rasulullah, laqad sa'alta an 'adzim, kamu itu sudah bertanya perkara yang besar sekali. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Dan itu mudah buat orang yang Allah berikan kemudahan padanya. Kata Rasulullah, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan mempersekutukan Allah. Salat lima waktulah. Bayarlah zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Iya. Lihat Rasulullah ditanya oleh Mu'ad bin Jabal, amal apa yang bisa memasukkan ke mana? Ke surga. Ternyata Rasulullah menjawab dengan rukun Islam. Artinya bahwa kita mengamalkan rukun Islam ini sudah memasukkan kita ke surga. Bukan pula dalam hadis ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dikerumuni oleh ya beberapa sahabat atau banyak sahabat. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, "Malah?" Lalu tiba-tiba ada seorang Arab Badawi masuk, langsung menyerobot masuk, langsung dipegangnya tali pelana unta Rasulullah. Ya. Kemudian sebagian sahabat bertanya, "Malah? Ada apa orang itu kok ya masuk menerobos begitu?" Kata Rasulullah, "Arabum malah, dia punya kebutuhan yang sangat." Rupanya orang ini bertanya tentang apa amal yang bisa memasukkan ke surga. Maka kembali Rasulullah menjawabnya persis seperti jawaban yang beliau jawabkan kepada Mu'ad bin Jabal, yaitu beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah. Salat lima waktu, demikian pula puasa Ramadan, demikian pula haji ke Baitullah, dan membayar zakat. Jadi ini akhi ya, jalan menuju surga. Baik ia berjihad atau ia duduk di tempatnya yang ia dilahirkan padanya. Apakah berarti hadis ini bahwa orang yang tidak ikut berjihad, ya, tidak berdosa? Tidak menunjukkan kepada hal itu. Karena jihad itu kan bertingkat-tingkat. Ada jihad yang sifatnya fardu ain, dan memang asal jihad itu hukumnya apa? Asal jihad itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Oleh karena itu ya akhal Islam azakumullah, kalau ada orang yang terkena fardu ain untuk berjihad kemudian dia tidak berjihad, jelas dia dosa. Kapan jihad itu fardu ain? Kata para ulama, jihad menjadi fardu ain dalam tiga keadaan. Keadaan yang pertama ditunjuk oleh imam kaum muslimin, kamu harus pergi jihad. Maka dia wajib pergi. Sebagaimana sabda Rasulullah, wa idza stunfirtum fanfiru. Apabila kalian diminta oleh pemimpin untuk pergi jihad, wajib kalian pergi jihad. Keadaan yang kedua Ketika kita berada di medan perang, tidak boleh lari. Maka pada waktu itu wajib ikut dan tidak boleh mundur. Keadaan yang ketiga, ketika kita diserang oleh orang-orang kafirin, negeri kita ini diserbu oleh orang kafir, maka kaum muslimin yang ada di negeri itu wajib semuanya untuk mengangkat senjata membela diri. Selain dari tiga keadaan ini, kata para ulama, maka itu hukumnya fardu kifayah. Dan ingat akhi, jihad di zaman sekarang ini, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hanya ada jihad difa'i saja, jihad mempertahankan diri. Adapun jihad ekspansi yang disebut dengan talabi tidak ada di zaman ini. Kenapa? Karena syaratnya tidak ada, yaitu harus ada khilafah Islamiyah yang betul-betul menjalankan syariat Allah, seperti halnya yang terjadi di zaman kapan? Ya, khulafah Ar-Rashidin. Nah, ikhwata Islam, Rasulullah SAW mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat, berpuasa Ramadan, maka ia berhak untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, baik ia berjihad ataupun ia duduk di rumahnya yang ia tinggal di apa dilahirkan padanya. Kenapa ia tidak berjihad? Mungkin dikarenakan pertama, pada waktu itu jihad sifatnya fardu kifayah, bukan fardu ain buat dia. Sedangkan fardu kifayah itu artinya apa sih? Kalau dilakukan oleh sebagian orang, berarti apa? Yang lainnya gugur. Namun di sini perlu penting Pak, ada sebuah faedah yang disampaikan oleh Syekhul Islam, bahwa fardu kifayah itu sebetulnya bukan berarti kita berlepas diri. Tetap setiap kita harus ada niat untuk melakukan perbuatan itu. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata walam yaghzu walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi mata syu'batin 'ala syu'batin minan nifaq." Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ia tidak ikut berperang dan tidak ada niat untuk ikut berperang, maka ia mati di atas salah satu cabang kemunafikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya setidaknya kita ada niat, nanti kalau memang ternyata ada perang yang benar-benar sesuai dengan syariat, saya mau ikut berjihad. Ya, setiap kita harus ada niat seperti itu. Kalau kita tidak ada niat seperti itu, dikhawatirkan kita mati di atas apa? Salah satu daripada cabang-cabang kemunafikan ya. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Hadis ini juga menunjukkan akhi, hadis ini juga menunjukkan bolehnya menunda penyampaian ilmu apabila memang dikhawatirkan ilmu yang kita sampaikan itu akan menimbulkan fitnah. Ya, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami memberikan kabar gembira dengan ini?" Ini kabar gembira ini. Rasulullah tidak menjawab boleh. Bahkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, ketika Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? "Hei Mu'adz, tahukah kamu apa itu hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Hak Allah atas hambanya yaitu hendaklah mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dan hak hamba atas Allah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang mempersekutukan Allah, yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga." Apa kata Mu'ad bin Jabal? "Wahai Rasulullah, kalau begitu bolehkah aku memberikan kabar gembira dengan kabar ini?" Masya Allah ini kabarnya. Apa kata Rasulullah? "La, jangan. Idzan yattakilu." Khawatir mereka cuma tawakal dengan syahadat saja. Akhirnya mereka meninggalkan amal. Nah, ini juga pernah terjadi pada zaman ya, zaman Rasulullah, Abu Hurairah radhiyallahu an. Suatu ketika Rasulullah bersama beberapa sahabatnya. Kemudian Rasul minta izin mau buang air. Pergi Rasulullah. Kemudian para sahabat menunggu, kok Rasulullah lama enggak pulang. Maka Abu Hurairah yang pertama kali ya merasa khawatir. Akhirnya Abu Hurairah pun segera pergi mencari Rasulullah. Terus dicari oleh Abu Hurairah sampai ia mendapatkan sebuah kebun yang dikelilingi oleh pagar. Lalu kemudian Abu Hurairah mencari-cari tempat yang bisa masuk ya, ke kebun tersebut, ternyata ada selokan. Akhirnya ia pun masuk ke dalam selokan itu seperti apa, musang. Ternyata ia mendapati Rasulullah SAW dalam kebun tersebut sedang buang hajat. Lalu Rasulullah bersabda, siapa itu? Abu Hurairah. Betul ya Rasulullah, aku Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah pun memberikan sendalnya sambil berkata, hai Abu Hurairah, siapa saja orang yang kamu temui yang mengucapkan dua kalimat syahadat, berikan kabar gembira kepada dia dengan surga, dan bawa sendalku ini. Akhirnya Abu Hurairah pun bawa sendal, semangat dia. Tapi apa yang terjadi Pak? Yang pertama kali ia temui Umar bin Khattab. Lalu Abu Hurairah dengan semangatnya berkata, hai Umar, bergembiralah. Sesungguhnya Rasulullah mengutus saya untuk memberikan kabar gembira untuk siapa saja yang meninggal di atas la ilaha illallah, yang bersyahadat la ilaha illallah, bahwa dia akan masuk surga. Maka Umar langsung mukul Abu Hurairah. Jatuh Abu Hurairah. Ditariknya kerahnya oleh Umar sambil berkata, tunjukkan di mana Rasulullah. Ditunjukkan oleh Abu Hurairah. Sesampainya di Rasulullah, Abu Hurairah pun menangis. Kemudian Rasulullah bertanya, hai Umar, kenapa kamu lakukan itu kepada Abu Hurairah? Apa kata Umar, ya Rasulullah, da'innas ya'malun. Hai Rasulullah, biarkan manusia beramal. Maksudnya Umar khawatir kabar gembira seperti ini menyebabkan orang salah faham. Oh, yang penting kita la ilaha illallah aja udah. Iya. Akhirnya apa? Terlalu mengandalkan itu, akhirnya malas beramal. Makanya di sini Umar bin Khattab minta ke Rasulullah, udah enggak usah ya Rasulullah, biarkan mereka beramal. Nah, ini akhi. Iya. Ini menunjukkan tidak setiap ilmu yang kita ketahui bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Terkadang ya, sebagian ilmu itu menjadi fitnah buat sebagian orang. Maka disinilah ya, orang yang berdakwah, orang yang berceramah, orang yang menyampaikan ilmu, dia bukan cuma harus faqih dalam memahami ilmu, tapi juga harus faqih kepada siapa dia menyampaikan ilmu. Kita terkadang semangat menyampaikan ilmu, tapi kita enggak paham ilmu apa yang harus kita sampaikan ke orang. Akhirnya apa? Bukannya orang dapat hidayah, yang terjadi orang semakin lari dari kita. Akibat apa? Akibat kita tidak paham mana ilmu yang sudah saatnya untuk disampaikan, mana ilmu yang belum saatnya untuk disampaikan. Bismillah, akhi a'azakumullah, ternyata yang menyampaikan ilmu itu tak semudah yang kita bayangkan. Butuh kepada kefaqihan. Ya, makanya ketika Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, Rasulullah memberitahu dulu siapa audien yang akan dihadapi oleh Mu'ad bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Hai Mu'ad, kamu akan mendatangi suatu kaum ahlul kitab. Yang kamu hadapi ini beda hai Mu'ad. Mereka ini ahlul kitab. Ya. Ini akal Islam, a'azakumullah. Nah, di sini juga menunjukkan akhi, istihbabu bisyaratil mu'min. Disunnahkan memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin. Itu disunnahkan. Jangan memberikan ketakutan-ketakutan. Ya, menakut-nakuti kaum muslimin itu enggak boleh, Pak. Yang harus kita lakukan kepada kaum muslimin itu memberikan kabar gembira supaya iman mereka kuat, kokoh. Jangan bikin mereka pesimis, jangan. Iya. Nah, di sini juga menunjukkan akhi bahwa surga itu ada 100 derajat, Masya Allah. Di mana satu derajatnya itu kata Rasulullah sejauh langit dan bumi. Luar biasa. Dan disebutkan dalam hadis yang dikutip oleh Bukhari dan Muslim bahwa surga yang paling rendah, kata Rasulullah, seseorang diberikan oleh Allah 10 kali lipat dunia dan seisinya. Bayangkan, itu surga yang paling rendah, diberikan oleh Allah 10 kali lipat dunia dan seisinya. Siapa di antara kita yang punya kekayaan dunia dan seisinya. Tidak ada. Siapa yang bisa menghitung kekayaan yang ada di bumi ini? Ada orang kaya raya karena emas, ada orang kaya raya karena perak, ada orang kaya raya karena ya hasil-hasil bumi. Itu baru kecil sedikit. Belum lagi hasil laut. Belum lagi berbagai macam kekayaan-kekayaan yang ada. Ternyata akhwat Islam, orang yang paling rendah derajatnya di surga oleh Allah diberikan apa? Dunia dan seisinya dan 10 kali lipat dari itu. Rugi sekali. Orang cuma pengen dapat duit 1 juta, 2 juta. Akhirnya agamanya digadaikan. Masyaallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadisnya juga menunjukkan akhi, anjuran untuk minta kepada Allah surga. Anjuran agar kita minta kepada Allah surga. Makanya aneh kalau ada orang berkata, saya enggak butuh surga. Ya, saya tidak butuh surga, subhanallah. Sampai-sampai di antara mereka ada yang berkata, lebih baik saya masuk neraka asal Allah cinta kepada saya. Ya. Ini perkataan-perkataan tasawuf, Pak. Bahkan ada sebagian mengatakan kita enggak boleh beramal soleh itu mengharapkan surga, syirik. Kita katakan, kata siapa? Beramal soleh mengharapkan surga itu boleh. Karena surga itu adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Maka dari itu, akhi, ya, Rasulullah SAW saja minta kok kepada Allah surga. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala. Berharap pahala. Ya. Yeah. Hadis ini juga menunjukkan akhwat Islam, keutamaan surga Firdaus. Di mana Firdaus adalah merupakan surga yang paling mulia dan yang paling tinggi. Di mana atapnya itu langsung arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa akhi ya memikirkan bagaimana kenikmatan surga yang paling tinggi akhi. Surga yang paling rendah saja 10 kali lipatnya dunia dan seisinya. Gimana yang paling tinggi? Makanya disebutkan dalam hadis, a'dattu li ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Masya Allah. Kita lanjutkan hadis 923. Hadis yang dikutip oleh Al-Harbi dalam Gharibul Hadis, ia berkata, haddatsana Al-Hakam bin Musa qala haddatsana Isa bin Yunus dari Hisham, dari Muhammad, dari Abu Hurairah secara marfu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, man dzara'ahu al-qai'u fala yaqdi. Siapa yang terdorong oleh muntah, maka dia tidak perlu mengqadha. Iya, dalam hadis lain yang lengkap, man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Siapa yang muntah dengan sengaja hendaklah dia mengqadha. Wa man dzara'ahu al-qai'u fala yaqdi. Dan siapa yang terdorong muntah, dia tidak perlu mengkobok. Ya, hadis ini akhirnya menunjukkan bahwa muntah yang tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Sedangkan muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa dan mewajibkan kobok. Muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa dan mewajibkan kobok. Hadis 924, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan Tirmidzi mensahihkannya, dan Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf, demikian pula Imam Ahmad meriwayatkan dari Zanan Al-Abdul Razzaq, itu dari jalan Ibnu Juraij, ia berkata, haddatsana Abu Zubair, wa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, akhbarani Umar ibn Khattab annahu sami'a Rasulullah SAW bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, la ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jaziratil arab hatta la ada'a illa muslima. Sungguh aku ingin sekali mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari negeri Arab, yes, sehingga tidak tersisa kecuali orang Islam saja. Hadis ini kata beliau itu Ibnu Jurayj dimutaba'at oleh Ibnu Lahiyah dari Abu Zubair. Dan hadis ini juga dikutip oleh At-Tahawi dalam Mushkil Al-Athar dari Ibnu Jubair dan Ibnu Jurayj dan Sufyan. Dan beliau mengatakan mempunyai hadis ini mempunyai jalan lain. Ya, dikutip oleh Al-Mukhallas dalam Al-Fawaid Al-Muntaqah. Ia berkata haddatsana Abdullah bin Al-Baghawi qala haddatsana Muharris atau Muhriz bin Aun. Ia berkata haddatsana Qasim bin Muhammad dari Abdullah bin Muhammad dari Jabir dari Umar. Dan ini sanad yang hasan. Hadis ini akhi menunjukkan perintah Rasulullah dan keinginan Rasulullah untuk mengosongkan negeri Arab dari Yahudi dan Nasrani. Dan di zaman Umar, keinginan Rasulullah SAW ini direalisasikan oleh Umar, di mana semua orang Yahudi dan Nasrani tidak boleh tinggal di negeri Arab, ya, di jazirah Arab. Tapi di zaman sekarang orang-orang Yahudi dan Nasrani kembali masuk, Pak. Ya, makanya di beberapa daerah negeri seperti Emirat dan yang lainnya berkembang di sana tuh. Demikian pula di daerah sebagian Yaman, orang-orang Nasrani masuk. Iya. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan mereka. Hadis 925. Hadis yang dikutip oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ahmad dan Al-Humaidi, demikian pula Bukhari dan meriwayatkan dari jalan Al-Humaidi dan Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya Al-Hakim dan Al-Hakim mensahihkannya dan setuju oleh Al-Dhahabi. Al-Khatib meriwayatkan pula dalam At-Tarikh, Al-Baihaqi pula dalam Syu'abul Iman, Abul Fatah Al-Khiraqi dalam Al-Fawaid Al-Mutaqatah, semuanya dari jalan Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Abu Qabus Maula Abdullah bin Amr secara marfu. Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama'. Warrahimu syujnatum minar Rahman. Faman wasalaha wasalahu Allah, wa man qata'aha qata'ahu Allah. Orang-orang yang penyayang maka akan disayang oleh Ar-Rahman tabaraka wa ta'ala. Maka sayangilah orang yang ada di bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Dan rahim itu diambil dari Ar-Rahman. Siapa yang menyambung rahim, Allah akan sambung dia. Dan siapa yang memutuskan rahim, maka Allah akan putuskan ia. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih dan Al-Khiraqi menganggapnya sahih. Ya, dan dikuatkan Al-Hafidz dan Fathul Bari. Dan Al-Iraqi dalam kitab Al-Usyariyat menyatakan hadis ini sahih. Dan disahihkan pula oleh Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi. Ya. Hadis ini menunjukkan akhi yang pertama anjuran untuk mempunyai kasih sayang. Dan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menjelaskan apa yang dimaksud dengan kasih sayang itu, Pak. Beliau mengatakan ar-rahmah, hakikat kasih sayang itu isalun naf'il ghair wa daf'il madar anhu. Kasih sayang itu hakikatnya keinginan untuk menyampaikan manfaat kepada orang lain dan menolak mudarat dari dia. Itu kasih sayang namanya. Antum sayang sama anak, berarti kita harus berusaha memberikan manfaat kepada anak dan menolak mudarat dari anak. Iya. Yeah. Dan subhanallah, Pak, Allah menggabungkan antara rahmat dan ilmu itu dalam satu ayat. Allah berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsy ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. Dan malaikat pemikul arasy dan malaikat yang ada di sekitar arasy bertasbih memuji Rabb mereka dan beriman kepadanya dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kenapa Allah menyandingkan rahmat dengan ilmu? Kata beliau, karena rahmat harus disertai dengan ilmu. Orang yang punya kasih sayang tapi tidak punya ilmu, maka kasih sayangnya itu terkadang malah menimbulkan mudarat. Contoh misalnya, antum sayang sama anak. Karena antum sayang sama anak, dimanjanya anak itu. Dikasihnya makanan-makanan yang ternyata tidak baik buat dia. Anak pengen es krim, dibeliin es krim, padahal es krim bahaya buat dia misalnya. Ya, si dokter mengatakan, Pak, nih jangan dikasih es krim. Tahu-tahu anaknya pengen es krim, oh saya kasihan sama dia, sayang. Dibeliin juga es krim. Kira-kira itu sayang bukan, Pak? Ya, daripada anak saya nangis terus, saya kan sayang sama dia. Kita katakan, iya, tapi sayang Anda itu bodoh. Sayang Anda itu tidak disertai dengan ilmu. Antum sayang sama anak ketika kita melihat anak kita ya sedang main api. Kita biarkan anak kita main api dengan alasan sayang. Kita katakan, sayang Anda ini bodoh. Yang namanya sayang itu dengan ilmu. Antum sayang sama teman, saya sayang sama teman saya ini. Bagaimana dong? Saya ingin memberikan manfaat kepada dia berupa ilmu, berupa hidayah. Dan saya ingin menolak mudarat dari dia. Saya tidak ingin dia masuk neraka. Nah itu dia yang disebut dengan neraka. Ya kasih sayang. Kadang kita menyusahkan orang yang kita sayangi demi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik buat dirinya. Seorang anak yang kita sayangi, ya terkadang dia mewek, ngambek dan yang lainnya karena pengen dapat es krim. Tapi enggak mau kita kasih, udah biarin aja nangis. Daripada dia makan akhirnya sakit. Misalnya kan gitu. Akhirnya apa? Kita tega menjadikan si anak tersebut nangis. Karena kita tahu bahwa ini bakalan mudarat buat dia. Sementara si anak enggak tahu bahwa itu akan mudarat buat dirinya. Demikian pula Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada hambanya. Terkadang kita menganggap itu manfaat buat kita. Lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah lama ya Allah, aku berdoa kok gak dikabul-kabulin. Sementara Allah maha tahu bahwa yang kamu minta itu gak bagus buat kamu. Akhirnya apa? Kita ngambek sama Allah. Suudon sama Allah. Dan yang lainnya. Makanya Allah sayang kepada hambanya terkadang dengan cara apa? Menyusahkan hambanya. Allah tahu si fulan ini kalau dikasih kekayaan nih, bakalan lupa daratan. Bakalan tidak akan bersyukur kepada Allah. Makanya Allah berfirman kepada malaikat, itu si fulan sempitkan rezekinya. Sebab kalau aku luaskan rezekinya, aku akan masukkan ia ke neraka. Akhirnya disempitkan rezekinya. Si hamba menganggap, kok saya rezekinya seret terus, kenapa ya? Sementara Allah maha tahu, sebab kalau kamu kaya raya, kamu akan lupa daratan. Inilah Pak, Allah itu sayang sama kita, tapi terkadang kasih sayang Allah itu ya, bukan berupa kesenangan. Makanya salah kalau orang yang mengatakan bahwa kalau saya diberikan kesenangan, harta, berarti Allah sayang sama saya. Belum tentu. Makanya Allah mengatakan, fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalah faqadara 'alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan kalla. Adapun manusia ketika Allah berikan kesenangan kepada dia, Allah luaskan rezekinya, dia berkata, Allah memuliakanku, Allah sayang sama aku. Adapun ketika Allah berikan rezeki yang seret, disusahkan rezekinya, dia berkata, Allah menghinaku, Allah tidak sayang kepadaku. Maka Allah berfirman, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Bukan itu parameter kasih sayang Allah kepada kita. Terkadang ada orang yang Allah tidak sayangi dengan cara diperbanyak hartanya. Ini buat kamu kesenangan semua. Tapi ingat, kesenangan itu akan menjadi adab buat kamu. Itu hakikatnya bukan kasih sayang Allah, Pak. Tapi itu hakikatnya istidraj. Iya. Makanya akhwal Islam, azakumullah, ya, kasih sayang yang kita berikan kepada manusia harus disertai dengan apa? Ilmu. Ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang yang mempunyai sifat kasih sayang akan disayangi oleh Allah yang Rahman. Kita menyayangi manusia atas dasar apa? Atas dasar iman. Kita sayang kepada teman kita. Bagaimana caranya? Kalau teman kita jatuh kepada sebuah kesalahan, kita menasihati dengan cara baik-baik. Kita sayang sama orang tua kita. Bagaimana caranya? Pertama, kita berbakti kepada orang tua. Tapi kita pun bisa memberikan manfaat-manfaat berupa ilmu kepada orang tua kita. Yang mungkin orang tua kita ya jauh daripada jalan kebenaran. Itulah ya akhi, ya, yang namanya kasih sayang itu. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang punya sifat kasih sayang, orang yang menyayangi itu akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi. Maka sayangilah yang ada di bumi ini. Niscaya Allah akan sayangi kalian. Diperintahkan kita akhi untuk saling berkasih sayang. Ya. Dan kaum mukminin itu memang apa namanya selalu berkasih sayang. Dan kasih sayang kaum mukminin itu masya Allah, Pak, di atas takwa, di atas amalan saleh, di atas ta'awun al-birri wa taqwa. Ya. Ketika kita melihat ada orang yang kesusahan, kita berusaha bantu. Ketika kita melihat ada orang yang jatuh kepada maksiat, berusaha kita cegah. Sebagai bentuk apa? Kasih sayang. Ini, tapi terkadang kita ini tidak punya rasa kasih sayang. Ketika kita melihat teman kita jatuh kepada kesalahan, semakin kita senang. Bukan, saya sudah bilang dia itu sururi. Bukan, saya sudah bilang dia itu sesat. Ketika dia melihat temannya jatuh kepada kesalahan, semakin dia merasa senang. Kalau dia itu sesat. Lah ya akhi. Apakah seperti itu jiwa-jiwa kasih sayang? Lah. Jiwa kasih sayang itu berpikir bagaimana saya bisa memberikan hidayah kepada dia. Lihat Rasulullah SAW, Pak. Antum tahu Abdullah bin Ubay bin Salul? Hah? Tokoh orang munafik? Bagaimana permusuhan dia kepada Rasulullah? Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul mati. Kemudian anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul namanya Abdullah, seorang mukmin yang masya Allah. Datang ke Rasulullah, "Hai Rasulullah, ayahku mati." Iya. Kemudian Rasulullah SAW karena kasih sayangnya kepada Abdullah, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, akhirnya Rasulullah pun mau mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh orang munafik ini. Ketika Rasulullah mau mensolatkannya, tiba-tiba Umar berdiri di hadapan Rasul dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau hendak mensolatkan musuh-musuh Allah?" Kata Rasulullah, "Hai Umar, biarkan aku. Biarkan aku, hai Umar. Allah hanya memberikan kepadaku pilihan." Allah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum." Kamu mohonkan ampun untuk mereka atau kamu tidak mohonkan ampun, dan jika kamu mohonkan ampun kepada Allah 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Hai Umar, kalau ternyata aku mohonkan ampunan sampai 70 kali lebih ternyata Allah ampuni, aku akan lakukan, hai Umar. Bagaimana kasih sayangnya Rasulullah, padahal Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang yang paling memusuhi. Tapi lihat jiwa kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah akhwal Islam, azakumullah. Iya. Maka dari itulah kita kasih sayang kepada manusia. Ahlus sunnah orang yang paling sayang kepada manusia. Syekhul Islam Taimiyah berkata, Ahlus sunnati a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum lil khalqi. Ahlus sunnah itu orang yang paling tahu tentang kebenaran dan orang yang paling sayang kepada manusia. Itu ahlus sunnah. Maka dari itu ya akhi, ahlus sunnah itu lebih semangat memberikan hidayah daripada memvonis orang. Sementara orang yang kurang kasih sayangnya lebih semangat memvonis daripada memberikan hidayah kepada manusia. Senang banget vonis orang. Maka dari itu akibat daripada kurangnya kasih sayang dia, kurangnya keilmuan dia. Allahu a'lam, karena tampaknya sudah masuk isya, kita cukupkan sampai di sini. Dan pertanyaan setelah salat isya insyaallah. Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ustaz, tentang bolehnya menunda pemberitahuan ilmu, apa bijak sekiranya anak di kampung lebih dulu mendakwahkan atau mengajarkan Al-Quran dan sirah Nabi dan para sahabat, dan membiarkan dulu amalan bid'ah mereka yang telah mengakar? Karena jangankan masalah bid'ah, tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali saja mereka banyak tidak tahu. Akhi, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, di antara hikmah dalam berdakwah, kita dakwahi dulu manusia dalam perkara-perkara yang kita sepakat dengan mereka. Setelah mereka senang, tertarik, baru kita berikan kepada mereka sedikit demi sedikit. Iya. Dan tentu dakwah para nabi itu yang paling baik. Kita berusaha untuk sampaikan kepada mereka ya tentang cerita Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar mentauhidkan Allah, tanpa kita menyentil langsung, tapi dalam mungkin kita dalam bentuk sebuah cerita. Orang biasanya ketika menceritakan tak terasa ya cerita itu masuk dalam hati seseorang. Makanya kenapa film-film itu banyak orang senang, karena yang namanya film itu ya sesuatu yang disukai oleh banyak orang. Tapi mereka tidak sadar bahwa film itu membentuk karakter mereka. Film itu memberikan pesan-pesan yang mereka tidak sadari sudah menghunjam di hati mereka. Maka ketika antum sampaikan berupa kisah cerita yang mengasyikan tentang Abu Bakar, tentang Umar, bagaimana kisah keislaman mereka, bagaimana keislaman Amr bin Jamuh yang mentauhid yang berbuat kesyirikan dan yang lainnya. Terkadang akhi, ini kenapa ya? Terkadang cerita-cerita seperti itu bisa lebih diterima. Setidaknya ya, masuk ke dalam hati mereka tanpa mereka sadari. Tak masalah. Ya, itu perkara yang baik. Kenapa tidak? Dahulu ketika Amr bin Jamuh ya, masuk Islam, sebabnya kenapa? Anak-anaknya. Amr bin Jamuh ini orang yang suka yang menyembah patung. Akhirnya sama anak-anaknya patung itu diambil, disimpannya dalam tempat yang menjijikan, tempat sampah. Akhirnya pagi harinya Amr mencari Tuhannya, enggak ketemu. Dicari-cari, tahu-tahu Tuhannya ada tempat ya sampah. Marah, dibersihkannya, disimpannya lagi. Besoknya anak-anaknya ngambil lagi, disimpannya di situ. Ya, di tempat sampah lagi. Dicari lagi Tuhannya, enggak ketemu. Marah, akhirnya Amr bin Jamuh pun menyimpan, kemudian dikasihnya sebilah pedang. Ya, kamu bela dirimu. Besok harinya hilang lagi Tuhannya. Rupanya kali ini bersama apa? ya, bangkai anjing, darah dan yang lainnya. Akhirnya Amr bin Jamuh mikir, nah, kalau tuan kayak gini enggak bisa, ya apa namanya, dirinya sendiri enggak bisa apa menolong, bagaimana dia akan menolong saya? Makanya dia sadar dengan perbuatan anak-anaknya yang pintar, tanpa harus ngomong ke bapaknya, tapi sebatas perbuatannya, tanpa diketahui ayahnya, akhirnya dia bikin berpikir, ini cara yang bagus. Terkadang dakwah tidak harus dengan ucapan, tapi dakwah terkadang dengan perbuatan. Maka segala macam cara kita sampaikan kepada manusia, agar mereka mau tertarik kepada sunnah, kepada tauhid, ya, dan menjauhkan kesyirikan dan kebid'ahan. Wallahu a'lam. Apa bedanya infak sedekah? Infak itu biasanya dengan harta. Kalau sedekah itu bisa dengan harta, bisa dengan zikir, bisa dengan perbuatan baik kita. Makanya Rasulullah mengatakan tahlil sedekah, takbir sedekah. Ya, demikian pula membantu orang sedekah, mendamaikan orang sedekah. Bahkan pada kemaluan kamu sendiri kata Rasulullah ada sedekahnya. Berarti sedekah itu lebih luas daripada infak. Ya, infak tersenyum sama orang sedekah. Tapi tersenyum disebut infak tidak. Makanya sedekah itu lebih luas maknanya daripada apa? Infak. Ya. Kriteria seseorang disebut ulama itu apa ya? Masalahnya apa? Ulama itu adalah yang di akui ulama oleh ulama. Antum dokter, siapa yang mengangkat antum? Ya dokter juga. Nah kalau misalnya antum dianggap ulama oleh orang bodoh, bukan ulama. Ulama tuh yang ngomong siapa? Tukang beca. Nah kalau orang tukang beca yang ngomong, ya belum tentu ulama. Yang namanya orang awam kan melihat orang yang lebih hebat darinya, wah gitu kan, baru bisa bahasa Arab aja lancar kayak air, wah masya Allah. Padahal di Saudi Arabia anak kecil, anak kelas 6 SD itu, ya udah jago-jago bahasa Arabnya pak. Nah ini terkadang, ya ulama itu siapa? Simpelnya itu yang diakui oleh ulama sebagai ulama. Kalau antum sebagai seorang ahli teknik, antum akan tahu, misalnya antum seorang ahli dalam masalah bangunan. Antum dengan keilmuan antum, kedalaman ilmu antum, pengalaman antum, sebatas melihat bangunan aja, jelek nih bangunan. Sementara kita yang gak punya pengalaman, ngelihat, ih bagus amat ya. Sementara yang ini sudah ahli, melihat, wah ini bukan pekerjaan ahli ini. Dari mana dia bisa menilai? Karena dia punya kemampuan. Demikian pula, ketika kita punya kemampuan, antum biasakan baca kitab para ulama. Antum biasa baca kitab Ibnu Hajar. Antum biasa baca kitab Syekhul Islam. Antum biasa kitab baca kitab Ibnu Qayyim. Nah, antum akan merasakan rohnya ulama. Ya, antum akan merasakan nafasnya ulama. Nah, dari situlah antum akan merasakan mana ulama, mana bukan. Ya. Tapi kalau antum bacaannya selama ini komik aja, gimana bisa menilai si fulan itu ulama apa bukan? Iya. Jika berinfak didoakan malaikat, apa ketika infak di sore atau malam hari juga didoakan malaikat? Ya, mengena, semua kena, Pak. Iya. Semua itu terkena doa malaikat tersebut. Karena kan dalam riwayat Ibnu Hibban sifatnya lebih umum. Ada malaikat di salah satu pintu surga berdoa, ya Allah berikan ganti buat orang yang berinfak. Ada seorang ustadz di kampung mengatakan bahwa empat sungai di surga itu keluar mengalirnya di bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ah, kalau ustadz kampung mah nggak bisa percaya pak. Kalau ulama bisa dipercaya. Dalilnya mana? Hadisnya sudah sebutkan tadi bahwa surga Firdaus itu ya tempat memancarnya sungai-sungai surga. Semua sungai-sungai surga berasalnya dari surga Firdaus, bukan dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mana dalilnya? Terkadang yang kita dapati dari, ya katakan oke kampung atau yang lainnya, sering kali tidak berdasarkan dalil, Pak. Ya, sama sekali tidak ada dalilnya, sama sekali. Ya, apalagi itu masalah gaib, ya. Masalah gaib harus ditetapkan oleh dalil, bukan dengan akal, bukan dengan perasaan dan yang lainnya. Benarkah sahabat Umar bin Khattab pernah menyingkap betis seorang gadis tatkala ingin meminangnya sehingga membuat gadis itu marah? Apa benar demikian? Benar sekali. Riwayatnya sahih, disebutkan oleh Ibnu Hajar juga dalam kitab Al-Isabah. Waktu itu Umar bin Khattab ingin meminang anaknya Ali bin Abi Thalib. Siapa itu Ummu Kulthum? Maka kemudian disingkapkan betisnya, marah ya. Sehingga itu dijadikan dalil oleh para ulama bahwa yang namanya melihat akhwat yang hendak kita nikah itu enggak sebatas wajah dan telapak tangan. Lebih dari itu, yang biasa tampak di rumahnya boleh. Seperti melihat rambutnya, lehernya, betisnya, lengannya, enggak masalah. Tapi kata para ulama, itu khusus bagi mereka yang ingin menikahinya. Adapun sebatas pengen lihat doang, ya, seperti yang dilakukan oleh banyak orang zaman sekarang, iseng aja pengen lihat munadzor, ya. Ini seperti ini nggak benar, Pak, nggak boleh hukumnya, haram. Di zaman sekarang apa boleh mengadakan sholat gaib? Terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah sholat gaib. Sebagian mengatakan boleh secara mutlak, sebagian mengatakan tidak boleh. Katanya itu khusus untuk Rasulullah saja kepada Raja Habasyah. Sementara Syekhul Islam mengatakan boleh kalau dia meninggal di tempat yang di situ tidak ada yang mensolatkannya. Kenapa? Karena Raja Habasyah ini, Najasyi, meninggal dia di tempat di situ tidak ada kaum dan tidak ada yang mensolatkannya. Maka Rasulullah mensolatkan gaib. Maka orang yang seperti itu, orang-orang yang meninggal di tempat jauh di sana, tidak ada orang mensolatkannya, maka boleh pada waktu itu kita apa? Solat gaib. Tapi kalau di tempatnya sudah disolatkan, enggak perlu solat gaib lagi. Ya, itu yang dirajikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya Allahu a'lam. Tolong jelaskan hukum mendengarkan musik, nyanyian, dan sering nonton sinetron. Adapun musik, dalilnya jelas dan tegas, diriwayatkan Bukhari, Ibnu Majah, dan yang lainnya, bahwa musik itu hukumnya haram, akhi. Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari, la yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harir wal khamra wal ma'azif. Sungguh benar-benar akan ada beberapa kaum dari umatku yang akan menganggap halal apa? Zina, sutra, arak, dan ma'azif, dan alat-alat musik. Dan ternyata terjadi, tidak? Terjadi di zaman sekarang, orang menganggap musik itu lumrah-lumrah saja. Ya, subhanallah. Dalam riwayat Ibnu Majah, inna sayakunu maskhun wa qadhfun. Ya, sungguh nanti akan muncul maskh. Maskh itu orang-orang yang dirubah, ya, akhlaknya atau wajahnya dengan wajah keledai, kera. Wa qadhfun, dan dilempari dengan batu. Satu lagi apa, lupa. Ya. Kemudian ditanya oleh para sahabat, mata dzalika ya Rasulullah, kapan itu terjadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, idza zaharatil qainat wal qiyan, apabila telah muncul alat-alat musik dan biduanita. Iya. Dan beberapa hadis lainnya disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau, ya, tentang mu'alatil malahi. Ada 8 hadis yang sahih tentang masalah itu. Adapun nyanyian, terjadi ikhtilaf para ulama. hukum nyanyian itu bagaimana? Yang paling keras dalam hal ini Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang suka menyanyi fasik. Imam Malik mengatakan al-ghina mumbitun nifaq, menumbuhkan kemunafikan. Sementara Imam Syafi'i mengatakan nyanyian boleh, tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, isinya tidak menyebutkan tentang maksiat atau aurat dan yang lainnya, tapi isinya memberikan semangat untuk mentaati Allah dan yang lainnya. Yang kedua, tidak boleh memperbanyak, tidak boleh sering-sering. Karena Rasulullah SAW sabda, la'an yumla'a batnu ahadikum qayhan wa sadidan. Lebih baik perut seseorang itu dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh syair. Makanya Imam Syafi'i mengatakan boleh kalau terpenuhi syarat-syarat ini. Dan ini yang dirujikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nyanyian boleh kalau terpenuhi dua syarat. Dan tentu tanpa alat musik ya. Tanpa alat musik. Adapun menonton sinetron, kayak gimana dulu sinetronnya, Mas? Yang jelas apa manfaatnya? Buat apa? Bukankah kita baca Quran lebih bagus? Bukankah kita baca kitab-kitab para ulama, sejarah para ulama, bagaimana kehidupan mereka lebih utama? Sekarang antum nonton sinetron. Antum di sinetronnya lagi menyedihkan, lagi nangis, antum ikut nangis. Padahal dibohong-bohongin tuh, Pak. Ya. Makanya lebih baik ngapain sih nonton kayak gituan? Cobalah seorang kita ini sebagai orang-orang yang beriman, bagaimana memaksimalkan waktu yang lebih baik. Lebih banyak manfaatnya. Lebih bisa menambah keilmuan, ketakwaan, rasa takut kepada Allah. Terkadang ada orang, Pak, masalah sinetron keras, Pak. Saya enggak menonton sinetron. Tapi kalau masalah bola, wah doyan. Ya. Nonton bola, wah besok apa nih? Inggris, lawan mana? Brasil, wah ramai udah. Sampai apal tuh, Pak, ya pemain depan, pemain penyerang dan yang lain-lainnya, Masya Allah. Padahal kalau ditanya antum setelah nonton itu dapat pahala enggak? Bertambah ilmu, bertambah amal, bertambah iman, kelas selesai, kan puas. Ya. Kalau tim kesayangan antum menang dapat piala. Kalau tim kesalahan antum kalah gimana? Cuma bersedih, selesai. Ya, akhirnya enggak ada manfaatnya. Ya, Allah enggak ada manfaatnya. Lebih baik kita gunakan dengan yang lebih bermanfaat. Moto kehidupan seorang mukmin. Kalau orang barat berkata the time is money. Waktu adalah uang. Sedangkan kita orang beriman, waktu itu pahala. Saya tidak ingin terlewat satu detik atau satu menit tanpa pahala. Saya ingin menit-menit saya banyak pahala. Itu, Pak, moto hidup kita, Pak. Ya, Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya pribadi dan buat kita semuanya. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan keilmuan saya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.